Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fi din azani Allah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih berkaitan dengan bab al-ghuslu minal janabah, mandi janabah. Masuk ke hadis keempat pada bab ini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Umar qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junub. Qala na'am, idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junub. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, telah lewat terjemah biografi Abdullah bin Umar bin Khattab pada hadis nomor 13, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junub. Wahai Rasulullah, ayarkudu, yarkud raqad maknanya ada an-naim, an-naum, apakah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Apakah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan kondisinya junub? Ini apakah boleh kami tidur dalam keadaan kami junub, dalam keadaan junub, janabah, memiliki janabah, ima badal jima, setelah jima atau ihtilam misalkan, kemudian terbangun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Idza tawaddaa ahadukum." Ya. Na'am, boleh. Ya. Boleh kalian tidur dalam keadaan memiliki janabah, memiliki hadas besar. Jika kalian berwudu. Nah, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka dia boleh tidur dalam keadaan junub. Nah, hadis tersebut menerangkan tentang bayanu hukmi naumil junub, penjelasan tentang hukum tidurnya orang yang junub. Orang yang junub. Tentu bagi orang yang telah menikah, perkara tersebut tentu sering didapati. Nah, Apakah boleh seseorang yang belum mandi, orang yang memiliki janabah, orang yang memiliki hadas besar, dia tidur dalam keadaan belum mandi? Seperti itu. Sebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW membolehkan seorang tidur dalam keadaan belum mandi janabah, asalkan dia berwudu. Lama kana annahum wafatu sughra wal junub hadathu akbar ashkala ala amiril mu'minin Umar bin Khattab hal yanamul insan wa huwa ala janabah. Disebutkan dalam syarah hadis ini, takala tidur adalah wafatu sughra. Tidur pada hakikatnya adalah kematian yang kecil. Dalam keadaan junub adalah hadas akbar. Hadas akbar, yakni sisi pengkiasannya. Kalau tidur dikatakan mautu sughra atau wafatu sughra, kematian yang kecil. Ada orang yang kematian besar, ya mati sebenarnya. Mereka dimandikan. Ya. Orang yang meninggal dengan meninggal dengan apa? Mereka dimandikan. Ya. Kemudian hadas adalah hadas akbar. Junub adalah hadas akbar yang seorang harus mandi ketika mendapati atau untuk menghilangkan hadas akbar. Ini menjadi suatu permasalahan. Ashkala ala amiril mu'minin Umar bin Khattab. Jadi permasalahan bagi Umar bin Khattab. Hal yanamu insan wahuwa janabah, hawa ala janabah. Apakah seorang boleh tidur dalam keadaan dia masih memiliki junub, masih memiliki hadas besar? Wahuwa Abdullah bin Umar yuhadithu an abihi annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam an zalika. Dan hadis ini menerangkan bagaimana Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari bapaknya bahwasanya Umar telah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Fa'ajabahu bi'ijabatin naum bi'ibahatin naum lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan membolehkannya seorang tidur idza khaffafa hadasal janabah bil wudu. Jika dia meringankan hadas janabah tersebut dengan cara berwudu, dengan cara berwudu. Ini bahkan Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan kalau seseorang merasa berat untuk berwudu, karena dingin dan sebagainya, paling tidak hendaknya dia bertayamum. Fawaidul hadis. Hirsus sahabah ala su'ali amma tad'u al-haja ilaih. Bagaimana semangat para sahabat untuk bertanya tentang suatu permasalahan yang dia memang membutuhkan jawaban dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, jawazu naumil junub idza tawaddoa. Bolehnya orang yang junub tidur kalau sebelumnya dia berwudu. Yang ketiga, anal akmal alayanan hatta yagtasil. Sedangkan yang paling sempurna, yang paling utama adalah tidaklah dia tidur sampai dia mandi. Ini yang paling utama. Mandi ketika dia junub, dia mandi kemudian tidur. Ini yang paling utama. Tetapi kalau memberatkan, kalau dia merasa berat, cukup baginya untuk berwudu. Nah, taib. Itu faedah dari hadis tersebut. Kemudian al-hadis al-khamis, hadis yang kelima dalam bab ini. Qala an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari sahabiah yang mulia Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah ummul mukminin, Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah ibunya kaum mukminin, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah ibn al-Mughirah al-Quraisyah al-Makhzumiyah. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Ini Huzaifah bin al-Mughirah al-Quraisyah al-Makhzumiyah radhiyal anha. Aslamat qadiman hiya wa zawjuha Abu Salamah. Ummu Salamah termasuk sahabiyah yang masuk Islam di awal-awal dia bersama suaminya Abu Salamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah dalam keadaan beliau janda. Wa kana ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhahu minar radha'. Dan Abu Salamah adalah anak dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah sendiri masih punya hubungan dengan Rasulullah, ya. Anak bibinya, sepupuan dengan Rasulullah. Bahkan Abu Salamah ini saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi radha'. Ya. Apa maknanya dari sisi radha'? Dari sisi penyusuan. Ya. Abu Salamah ini saudaranya Rasulullah dari sisi susuan. Artinya apa? Abu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya menyusu pada perempuan yang sama. Nah. Famat anha bada ghazwati Uhudin. Dan Abu Salamah radhiyallahu anha meninggal pada pertempuran Uhud. Ini setelah pertempuran Uhud, wa kanat tuhibbuhu wa huwa ibnu ammiha. Dan Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Ya. Dan Abu Salamah adalah ternyata masih kerabat juga dengan Ummu Salamah, yaitu anak pamannya, sepupuan ternyata antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Maka ketika Abu Salamah meninggal, faqalat Ummu Salamah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari yang hilang tersebut, atas musibah tersebut. Imanan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengucapkan ini karena keimanan terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna man qalaha indal musibah, barang siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li wa akhlif li khairan minha, khalaqallahu lahu khairan minha wa ajarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan musibah yang menimpa dia dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah tersebut, dan Allah akan berikannya pahala. Fa'akhlafallahu laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi Ummu Salamah orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal mengucapkan doa ini, sempat terpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena beliau memandang Abu Salamah adalah laki-laki yang baik, orang yang bersegera menyambut Islam, mengikuti pertempuran dan meninggal sebagai seorang syahid. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Digantikan, diberikan kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khatabaha ba'da inqida'i iddatiha. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam melamarnya setelah selesai masa iddah Ummu Salamah. Wa tazawwajaha fi sana ar-rabi'ah min al-hijrah. Dan beliau menikahinya pada tahun keempat Hijriah. Atau setelah hijrah. Kanat radhiyallahu anha min zawatil aqlil kamil wa ra'i sa'ib wal imanis shadiq. Dan Ummu Salamah termasuk sahabiah yang memiliki akal yang sempurna. Bagus akalnya. Pendapat yang baik. Ra'i sa'ib ini pendapat yang banyak benarnya ketika berpendapat, tepat ketika berpendapat, dan keimanan yang jujur. Tawfiyat fil Madinah sana isnaini wasitin, dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 62 Hijriah. Wa hiya akhiru zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan radhiyallahu anhunna jami'an, dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal paling terakhir. Nah, ini sedikit terjemah tentang Ummu Salamah. Kata beliau, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim, istrinya Abi Thalhah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim namanya adalah Sahlah bintu Milhan Al-Ansoriyah. Terkenal. Ummu Anas bin Malik. Beliau adalah ibundanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aslamat mutaqaddimah ma'a qaumiha min al-Ansar. Beliau termasuk sahabat Ansor yang awal-awal masuk Islam. Fa ghadiba li dzalika zaujuha Malik fa kharaja ila Syam fa halaka. Keislaman Ummu Sulaim membuat marah suaminya, sehingga dia pun pergi ke Syam, meninggalkan Ummu Sulaim dan binasa di sana, mati di Syam. Tsumma khotobaha Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim dalam keadaan waktu itu Abu Thalhah masih dalam keadaan kafir. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, in aslamta tazawadtuka wala uridu minka sodakan ghairuhu. Jika engkau mau masuk Islam, maka aku mau menikah denganmu, dan saya tidak menginginkan sodak, saya tidak menginginkan mas kawin selain keislaman. Nah, wa aslama fazawajaha bihi ibnuha Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Abu Thalhah pun masuk Islam, ya, dan menikah, dan masuk Islam, dan kemudian Ummu Sulaim dinikahkan dengan Abu Thalhah oleh anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ketika seorang perempuan tidak memiliki atau orang tuanya sudah meninggal, maka yang menjadi walinya adalah anaknya. Terjadi khilaf mana yang lebih dekat, apakah kakeknya atau anaknya. Allah al-Muswab. Nakpat yang kuatnya ada anaknya. Kanas min aqli nisa wasbatihinna qalban waqdulihinna adaban wadinan radhil anha. Dan beliau termasuk wanita yang cerdas, ya, paling kokoh hatinya dan memiliki keutamaan dalam masalah adab dan agama radhil anha. Nah, ini Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalhah radhil anhu. Adapun Abu Thalhah suaminya namanya adalah Zaid bin Sahal Al-Ansari Al-Khazraji min fudala'i sahabah. Ya. Namanya Zaid bin Sahal Al-Ansari, termasuk sahabat yang mulia. Syahida ghazwati Badrin wa Uhud. Beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar dan Uhud. Wa tasaddaqa bi ahabi malihi ilaihi. Dan beliau pernah bersedekah dengan harta yang paling dia cintai. Hina nazala qawlu ta'ala, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbul. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sekali-kali tidak melakukan kebaikan atau belum melakukan kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa-apa yang kalian cintai. Maka Abu Thalhah pun beliau mensodakokan harta yang paling dia cintai ketika turun ayat ini. Ini menunjukkan bagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, tidak sekedar teori. Mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis, memberitakan sesuatu, segera diamalkan. Tufiya haywali sana 50. Beliau meninggal kurang lebih tahun 50 Hijriah. Faqalat, maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari suatu kebenaran. Ini Ummu Sulaim memulai dengan ucapan ini. Fahal alal mar'ati min guslin idza talamta. Apakah seorang perempuan wajib untuk mandi jika dia ihtilam? Apakah seorang perempuan wajib mandi? Ini mandi junub, mandi besar. Kalau dia ihtilam, ini mimpi basah atau karena berjima dengan suaminya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Ya, jika dia melihat alma, jika dia melihat almani. Ini kalau dia mimpi, mimpi basah, mimpi, ya mimpi jima sebagainya. Kemudian dia terbangun, kalau dia melihat ada air mani, wajib bagi dia untuk mandi. Adapun ketika dia berjima dengan suaminya, berhubungan badan, walaupun tidak sampai keluar mani, ya, tidak sampai inzal istilah Arabnya, ya, tetapi sudah dukhul, sudah masuk, nah, walaupun tidak sampai inzal, wajib baginya dan suami dia untuk mandi janabah. Secara ijmali atau hadis ini menerangkan tentang hukum mandi bagi orang yang ihtilam, hukum mandi bagi orang yang mimpi basah. Tu hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha an Ummi Sulaim Al-Ansariyah. Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Sulaim bahwasanya Ummu Sulaim telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu anil mar'ah idah talamat, bertanya kepada Nabi tentang wanita yang jika dia itu ihtilam, fal alaiha minal ghusli, apakah dia wajib mandi. Wa huwa su'alun yamna'u al haya katsiran minan nas. Pertanyaan seperti ini, ya, ini banyak yang seorang wanita enggan menanyakannya, ya, terlebih pada seorang laki-laki, ya, karena malu, ya. Yusarihin nabihi, untuk terang-terangan bertanya tentang masalah ini, ya, jaranglah. Misalkan ada umahat atau dalam melihat tulisan, banyak ustadz yang melihat tulisan atau SMS dan sebagainya, apakah seorang wanita itu? Biasanya orang malu. Nah, walakin li mahabbati Ummi Sulaim lil ilmi, tetapi karena kecintaan Ummi Sulaim terhadap ilmu, wa tasawwuqiha li ma'rifatil hukmi, dan keinginan beliau untuk mengetahui suatu hukum, li ta'budallaha al basirah, dalam rangka agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aqdamat ala tasrih bihi, maka beliau tidak malu-malu, tidak ragu-ragu untuk berterus terang bertanya dalam masalah ini. Ya. Wa qaddamat baina yaday dzalika kalaman yumahidu li uzriha, dan beliau memberikan mukadimah, memulai dengan satu ucapan, ya, untuk, ya, meminta uzur. Artinya pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang sebenarnya bikin malu gitu loh, satu yang malu. Tetapi beliau minta uzur dan mengatakan, inna allaha la yastahi minal haq, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Wa idza kana subhanahu la yastahi minhu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran, fala nas'al anil haq aina makana, maka kami pun akan bertanya tentang kebenaran bagaimanapun keadaannya, ya. Mau perkara yang manusia malu menanyakannya atau malu menyebutkannya, kalau itu kebenaran akan kami tanyakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Laqad ajabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna al-mar'ah idza talamat an tattasila bi syaritin aw tarul mani kharijan minha bisyartin antara almani kharijan minha. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya perempuan jika dia ihtilam, mimpi basah, dan hukum ini juga berlaku bagi laki-laki, dia harus mandi jika melihat mani keluar dari farjnya, dari kemaluannya. Adapun sekedar mimpi, sekedar mimpi, mimpi basah atau mimpi jima, tetapi tidak sampai keluar mani darinya, maka tidak mengharuskannya mandi janabah. Ya. Fawaidul hadis fadilatu Ummu Sulaim bihirsiha ala fiqhi fiddin. Keutamaan Ummu Sulaim karena semangat beliau untuk belajar agama. Wa husni adabiha bitaqdimi ma yumahidu li uzriha. Dan bagaimana bagusnya adab Ummu Sulaim dengan memberikan mukadimah, ya. Kemudian yang kedua, nafsu sifatil haya minal haqqi anillahi azza wajal. Penafian sifat malu dari kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika likamali adlihi wa rahmatihi. Yang demikian itu karena sempurnanya keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, isbatu anal mar'ah tahtalimu wa tumzilmani. Penetapan bahwasanya seorang perempuan juga bisa mimpi basah dan bisa keluar mani. Yang keempat, wujubul ghusli ala manih talama iza ra'al mani. Wajibnya mandi atas orang yang mimpi basah jika dia melihat mani. Dan yang terakhir, annahu la yanbaghi lil insan ayam na'hu al-haya an ma'rifatil haq wa su'al anhu. Yang kelima, tidak sepantasnya seorang rasa malu untuk mengetahui kebenaran dan bertanya tentangnya menghalanginya untuk bertanya. Gara-gara yang ditanyakannya perkara yang bisa bikin malu, akhirnya dia enggak mau nanya. Jangan. Lakin yuqaddimu ma yumahidu li udhri aw yuwaqqilu ghayruhu. Hanya saja hendaknya dia memulai dengan suatu untuk menyebutkan uzur dia, atau dia boleh bisa mewakilkan pada orang lain. Ya. Kalau malu, dah saya nitip pertanyaan kepada orang lain. Nah, bisa jam berapa? Jam 7. Ilahuna, ada yang tanyakan sampai sini. Cukup? Ah, selama. Cukup saja. Baik, nakafi. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.